Setiap kekasih Allah menempuhi jalan ini untuk mereka memiliki kejayaan. Ayo bersama kita susuri perjalanan kekasih Allah, agar kita tiada rugi dalam meniti hidup ini. Tuhanku yang Esa, bila kenangkan ku rasa gerun di hatiku, karena takutkan siksamu. Hambamu rasa berputus asa, siapakah dapat bersihkan diri dari segala dosa yang memburu setiap hari setiap ketika. Di waktu tiada lagi semangatku pulih semula, harapanku subur kembali. Ujian menimpa menekan di jiwa, tak sanggup meneruskan perjuanganku. Menamu itu penghapus dosaku, mengganti hukumanmu di akhirat. Di waktu mengenang rahmatmu, terasa diri kurang bersyukur padamu. Harus ku memohon, moga syukurku bertambah. Alangkah susahnya mendidik nafsuku yang tidak mengenal kebenaranmu. Ya Allah Tuhanku, bantulah hambamu dalam mendidik jiwaku ini. Oh, yang tidak mengenal kebenaran-Mu. Ya Allah Tuhanku, bantulah hamba-Mu dalam mendidik jiwa-Mu.